menemukan cahaya di benakku dan kalbuku, meskipun takdir tak hendaki kita untuk bersama, namun ku masih menyayangmu, menantimu. Kemanakah cinta ini ku persembahkan tanpamu yang jujur mendampingiku, ceriakan ku di setiap helaan nafasku. Tiada kaca lain yang mampu satukan kasih kita seutuhnya. Cinta ini bersama.